Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan. Sebagian orang ada yang terlambat sholat fajar atau subuh hingga waktu isfar, yaitu mendekati terbitnya matahari, dengan alasan bahwa hal tersebut berdasarkan hadis Asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Lakukanlah sholat fajar pada saat mendekati terbitnya matahari, karena sesungguhnya hal tersebut sangat besar pahalanya. Apakah hadis tersebut sahih? Dan bagaimana menggabungkannya dengan hadis amal yang paling utama adalah sholat pada waktunya? Jawaban. Syekh Ibnu Bas rahimahullahu menjawab, hadis yang disebutkan adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dengan sanad yang sahih dari Rafi Ibnu Hudayj radhiyallahu anhu. Dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hadis sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh pada saat hari masih gelap. Begitu juga tidak bertentangan dengan hadis amal yang paling utama adalah salat pada waktunya. Akan tetapi, makna yang dimaksud menurut jumhur ulama adalah menunda salat fajar sampai jelas datangnya waktu fajar, kemudian dilaksanakannya sebelum hilangnya kegelapan sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Cuma saja, saat di Muzdalifah, saat melaksanakan ibadah haji, diutamakan untuk melakukannya lebih cepat, yaitu saat terbitnya fajar, sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW pada saat haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih tersebut dapat digabungkan tentang saat pelaksanaan sholat fajar. Akan tetapi, semua itu hanyalah masalah keutamaan, dan boleh mengakhirkan sholat subuh sampai sesaat sebelum terbitnya matahari, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, waktu sholat fajar adalah sejak terbitnya fajar selama belum terbitnya matahari. Riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu.